prinsip yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan, menambahkan keimanan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan memberikan ampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita dan qudwah kita, suri teladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak usah banyak-banyak nanya ubud. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kita pertama hari Kamis, yaitu sesudah Ramadan, yaitu melanjutkan kitab Al-Wajiz diambil dari Ahli Sunnah Wal Jamaah karangan Syekh Abdul Wahab. Sebelumnya kita sudah membaca dan mempelajari tentang hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat yang kecil, sampai kepada halaman 123. Dan sekarang poin yang kedua, yang nomor 2, yaitu tanda-tanda kiamat besar. وهذه هي التي تدل على قرب قيامة الساعة، فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها، وأهل السنة يؤمنون بما كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها ظهور المهدي. Tanda-tanda ini menunjukkan dekatnya kejadian hari kiamat. Jika sudah tampak hari kiamat, tidak lama lagi akan terjadi. Wahai sunnah wal jamaah, beriman kepada apa yang diberitakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang beriman itu beriman kepada yang ghaib. Dan juga Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa ma ataakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, maka ambillah, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah. Dan ini adalah perkara tanda-tanda kiamat kubra yang telah diberitakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, di antaranya adalah zuhurul mahdi, munculnya al-mahdi, al-imam mahdi. Al-imam mahdi versi dari Ahlussunnah wal Jamaah, karena ada dua versi. Versi dari Syiah Rafidhah itu adalah al-mahdi, ini khurafatnya orang-orang Syiah Rafidhah. Akan tetapi al-imam mahdi yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepatnya keturunan anak beliau itu Fatimah Az-Zahra, yang ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah. Dan nama beliau juga al-Imam Mahdi, itu namanya juga Muhammad. Ia adalah namanya adalah Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Ahlul Bait. Ahlul Bait ini adalah keluarga, ahlu keluarga. Bait adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia keluar dari arah timur dan berpuasa selama 7 tahun. bumi akan diliputi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kejahatan. Di saat itu umat akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, langit menurunkan hujan, dan kekayaan melimpah ruah. Dari sini dapat kita mengambil suatu hikmah bahwa orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberikan kebahagiaan bagi mereka. Kenapa banyak terjadinya musibah di saat sekarang ini? Karena mereka lari dari petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.